Itu para sahabat. Mereka terus bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, beritahu kami tentang sunnah demikian dan demikian. Atau beritahu kami tentang tanda-tanda hari kiamat. Terus menanyakan tentang sunnah-sunnah yang terjadi. Itu para sahabat. Kenapa? Karena takut. Kalau seandainya mereka terjadi atau hidup dan menghadapi satu fitnah dan tidak tahu bagaimana mengatasi fitnah itu, atau bahkan karena tidak tahu bahwasanya A itu adalah fitnah atau itu adalah fitnah, akhirnya dia terjatuh pada fitnah itu. Dan itu sebenarnya dilakukan oleh anak Hudzaifah. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Saya sampaikan dalam salah satu hadisnya, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Kata Rasulullah, kata Hudzaifah, pada waktu itu kebanyakan orang menanyakan kepada Rasul tentang kebaikan. Tentunya menanyakan kebaikan untuk diamalkan, bukan sekadar menanyakan. Karena ingat, para sahabat tidak pernah berbuat iseng. Nah, seperti selayaknya sebagian dari kita mengetahui suatu masalah atau ingin mencari suatu kebaikan, namun bukan untuk mengamalkan. Kadang hanya sekedar apa? Sekedar sebagai tempat perpustakaan. Ketahui, sekedar mengetahui, namun sulit untuk mengamalkan. Atau hanya untuk sekedar menambah wawasan. Beda dengan para sahabat. Semakin mengetahui kebaikan, semakin giat untuk mengamalkan. Maka pantaslah kalau Allah juluki mereka sebagai apa? As-sabiquna al-awwalun. Orang-orang yang berlomba-lomba dan orang yang pada periode pertama. Al-awwalun, orang-orang yang pertama. Makanya mereka, para sahabat, selalu tekun untuk menanyakan kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dan saya selalu menanyakan tentang kejelekan. Kenapa? Makhafatan an yudrikani. Karena saya takut. Jangan-jangan fitnah itu akan menimpaku. Kejelekan itu akan menimpaku. Kemudian kata Hudzaifah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syar, faja'ana Allah bihadil khair, fahal ba'dahanal khairu min syar. Ya Rasulullah, sesungguhnya dulu kita berada pada kehidupan jahiliyah dan kejelekan. Kemudian Allah SWT datangkan, kemudian Allah SWT memberikan hidayah kepada kami, sehingga kita hidup dalam kebaikan. Kemudian dia berkata, fahal ba'da hadzal khair min syarr, wahai Rasulullah, apakah nanti akan ada kejelekan setelah kebaikan yang ada ini? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, iya. Qultu, wahal ba'da dhalika syarr min khair, dan apakah nanti setelah kejelekan itu nanti akan muncul kebaikan? Kata Rasulullah, na'am, na'am, iya. Wa fihi duhan, namun ingat, kebaikan yang ada setelah munculnya kejelekan itu bercampur dengan duhan. Apa duhan? Asap. Menandakan bahwasanya kemurnian semakin kemurnian secara Islamnya semakin diracuni atau semakin mendapatkan hantaman dari orang-orang ahli bidah. Mulainya muncul racun-racun yang berusaha untuk mengotori kaum muslimin atau mengotori ajaran Islam. Maka ketika Hudzaifah mengatakan, apakah nanti setelah kebaikan atau apakah nanti setelah kejelekan ini akan ada kebaikan? Kata Rasulullah, na'am, akan ada kebaikan. Namun ingat, di hidukam akan ada asap. Jadi itu juga peringatan bagi kita, hendaknya semakin hati-hati. Jangan sampai kita hanya mengambil asapnya, terkena dukam. Dan juga hendaknya kita semakin hati-hati. Bahwasanya kejelekan itu akan semakin ada. Dan fitnah yang berkaitan dengan masalah agama akan semakin banyak dan semakin besar. Seakan-akan Rasulullah menyuruh kepada kita, hendaknya kita semakin ekstra ketat, semakin hati-hati dalam menjalani agama ini. Qultu wa ma dukhanuhu. Kata Hudzaifah, wa ma dukhanuhu. Apa asapnya yang menimpa kebaikan itu, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah mengatakan, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Yaitu suatu umat yang mana mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadyi. Yang mana mereka mengambil hidayah bukan dari hidayah, aku mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Ini keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana mereka adalah suatu umat, yang mana mereka berusaha untuk memunculkan sunnah, namun bukan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi saya katakan, ikhwani wa akhwati fillah, bahwasanya peringatan dari Rasulullah ini hendaknya semakin menjadikan kita hati-hati dalam mencari ilmu din, dalam mencari ilmu agama. Karena ilmu agama inilah sebagai senjata bagi kita untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan tipuan, yang penuh dengan permainan. Memang seperti yang difirman oleh Allah, mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur, dan juga dalam ayat yang lainnya, la'abun wadah, permainan, la'ab permainan wadah, dan persia-siaan perbuatan yang sia-sia. Kemudian juga kata Rasulullah, ta'rifu man hum wa tunkir, engkau mengetahui siapa mereka dan engkau mengingkari mereka. Fakultu, maka Abu Dhafud berkata, fahal fa'adha dhalikal khairi min syar, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikannya juga akan kejelekan yang lainnya? Akan ada kejelekan yang lainnya? Qala na'am, kata Rasulullah, na'am akan ada. Siapa mereka? Kata Rasulullah, du'atun ala abwabi jahannam, mereka adalah da'i-da'i penyeru pintu jahannam. Man ajabahum kadabu fiha, barang siapa yang menyambut seruan da'i-da'i ini, kadabu fiha, maka seakan-akan mereka melemparkan mereka ke api neraka. Fakulti, ya Rasulullah, sifhum lana, wahai Rasulullah, tolong sifatkan mereka kepada kami, tolong berikan sifat-sifat mereka kepada kami. Kemudian Hudzaifah menanyakan sifat-sifat untuk mengingkari mereka, untuk mengetahui mereka. Karena sekali lagi, dengan mengetahui sifat-sifat mereka, akan bisa dalam bagaimana mengatasi mereka. Kata Rasulullah, mereka adalah orang yang hidup dengan min jildatina, mereka adalah dari kulit kita, sebilahnya kita, manusia. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan alsinatina, dengan bahasa kita, dengan lisan kita. Faqulu, ya Rasulullah, fama tara, ya Rasulullah, kalau saya mendapat kehidupan yang demikian, maka apa yang harus kita lakukan, atau apa jalan keluar yang engkau berikan kepada kami, wahai Rasulullah, fama tara. Wa fi riwayatin fama ta'muruni, dan dalam riwayat yang lain dikatakan fama ta'muruni, dengan apa engkau suruh kami, in adrakani dalik, kalau seandainya fitnah itu mendapatkan atau menjumpai kami, atau kalau seandainya kita menjumpai fitnah itu. Qala, Rasulullah pun mengatakan, talzamu jama'atan muslimin wa imamahum. Kata Rasulullah, hendaknya engkau benar-benar berpegang teguh dengan jama'atul muslimin dan imam mereka. Kalau seandainya ada khalifah, hendaknya kita benar-benar berbayar dan patuh kepada pemimpin yang ada, kepada khalifah yang ada. Kultu, maka Hudzaifah pun berkata, kultu, fa'illam yakun lahum jama'ah wala imam. Tentunya pertanyaan-pertanyaan dari Hudzaifah yang memberikan jalan keluar bagi kita, yang sebenarnya ini adalah nasihat bagi kita. Antum melihat, kalau enggak ada demikian, fa'illam yakun lahum jama'ah, kalau seandainya tidak ada jama'ah oleh Rasulullah, wala imam, dan tidak ada imam, qala fa'tazil tilkal furaq kullaha, maka tinggalkanlah segala bentuk golongan-golongan yang ada, kullah, semuanya bentuk golongan, entah yang namakan dirinya sebagai hizb ataupun partai ataupun yang lainnya, kullah semuanya. Kata Rasulullah, walau an ta'adza bi asli syajarah, walau kalau seandainya kau harus apa, menggigit dengan pangkal pohon, dengan akar pohon, hatta yudrika al-mautu anta ala dzalik, sampai mati menjumpai kamu dan engkau dalam keadaan demikian. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang begitu besar yang akan menimpa kaum muslimin, dan Tuhan, ini adalah sebuah fitnah yang sangat besar. dengan munculnya kelompok-kelompok sesat yang semakin banyak, dari kelompok Khawarij, kemudian Syiah, kemudian Mu'tazilah, Jabariyah, dan semakin hari semakin bertambah, yang bercabang dari 30 atau dari berapa 72 golongan itu, bercabang dengan cabang yang begitu banyaknya, mungkin ribuan golongan yang sangat banyak yang menyebabkan mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kita ingat bahwasanya keselamatan seperti yang Allah janjikan, tentunya kita hidup dengan jamaah. Kalau seandainya jamaah tidak ada, jamaah dalam artian khilafah yang tidak ada, ingat, kita masih bisa berjamaah. Berjamaah dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kebahagiaan ya ikhwan, kebahagiaan kita kalau seandainya benar-benar kita bisa menghiasi hidup kita dengan sunnah, dengan ajaran Rasulullah. Dan kita tahu ketika orang hidup atau ketika orang hidup ketika sunnah dimatikan, dan Tuhan semakin banyak, fitnah semakin banyak, baik fitnah atau syar wal khair semakin banyak, maka Allah SWT akan memenangkan orang tersebut walaupun mereka sendirian. Kalau saat ini dia berintizam dengan Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka dan pahala bagi mereka. Atau orang-orang yang intizam dengan sunnah ini, atau yang diistilahkan oleh Rasulullah, mereka adalah al-ghuraba, orang-orang yang asing, mereka akan mendapatkan pahalanya 50 pahala dari para pahala para sahabat. Sampai-sampai para sahabat ini, sampai-sampai mengatakan para sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka itu kita? Kata Rasulullah, ya, mereka bukan dari kamu. Mereka adalah satu umat yang akan hidup pada waktu nanti. Dan kata Rasulullah, mereka mengatakan, haula, kata Rasulullah, ikhwanuna, kata Rasulullah. Mereka adalah ikhwan kita, kata Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya kalau tanya kalau jamaah, kita masih bisa berjamaah dengan Rasulullah. Kita bisa menjadi saudara, masih bisa menjadi saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ikhwanuna. Dan sungguh kebahagiaan ketika seorang benar-benar bisa beriltizam dengan makana alaihi salaf. Bisa beriltizam dengan apa-apa yang salaf berada di atasnya. Dan tentunya ikhwani wa akhwati fillah, pahala yang demikian besar yang dijanjikan oleh Rasulullah tentunya seimbang dengan cobaan yang mereka dapatkan. Fitnah yang begitu hebatnya. Nanti melihat fitnah, ya nanti akan kita baca lebih banyak lagi tentang bagaimana fitnah, bentuk-bentuk fitnah yang ada. Fitnah yang sangat banyak dan sangat berat yang dihadapi kaum muslimin. Maka saat ini dia bisa beriltizam kembali, benar-benar iltizam dengan sunnah. Subhanallah, kebahagiaan yang mereka akan dapat. Sampai-sampai Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau seandainya masih ada satu umat yang demikian, kata Rasulullah, balik salami, sampaikan salamku pada orang tersebut. Pada zaman siapapun, kalau seandainya ada orang yang berusaha menghidupkan sunnah, ketika sunnah dimatikan. Ini perkataan Hasan Al-Basri. Karena memang, semakin hari semakin berat cobaan yang akan kita dapatkan. Kenapa? Karena fitnah semakin begitu hebatnya, baik dari dalam atau dari luar. Baik yang berkaitan dengan agama kita atau dunia kita, kehidupan kita. Fitnah harta benda yang begitu hebatnya, fitnah lingkungan, fitnah subhanallah, fitnah agama. Dan semakin banyaknya orang-orang juru da'i yang sesat, yang memfitnah kaum muslimin. Makanya ikhwani wa akhwati fillah, fitnah yang paling besar adalah fitnah ketika fitnah itu menimpa agama. Maka hendaknya kita semakin banyak berlindung kepada Allah, jangan sampai fitnah itu menimpa kepada agama kita. Kenapa? Karena agama adalah sebagai landasan kehidupan kita. Dan ketika kita lepas atau tidak bisa menghadapi fitnah agama yang ada, wa iyadu billah, puncak pertama kali fitnah yang akan menimpa adalah kekufuran. Ini fitnah yang paling besar. Setelah itu baru al-bid'ah, dan ini berbahaya. Makanya ikhwanu wa akhwati fillah, hendaknya semakin hari kita semakin memperbanyak berdoa kepada Allah, jangan sampai menimpakan fitnah kepada agamaku. Karena fitnah di din adalah musibah yang sangat besar. Maka di ikhwani wa akhwati fillah, keselamatan seorang untuk mendapat, untuk menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah yang ada adalah ketika mereka mengembalikan kehidupan mereka dengan kehidupan salaf, dengan kehidupan para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang pertama yang berhasil dan sukses dalam bagaimana menerapkan ajaran Allah dan Rasulnya. Makanya seperti yang tidak sabda oleh Rasulullah menasihatkan kepada kita, untuk melihat sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, badiru bil amal, kata Rasulullah, bergegaslah kalian dalam beramal. Anjuran dari Rasulullah. Kenapa? Karena ketahuilah, fitnah kaqita'il lailil mughlim, Rasulullah akan terjadi fitnah-fitnah kaqita'il lail, seperti potongan-potongan malam hari, al-mughlim, yang gelap gulita. Antum tahu bahwasanya malam ketika seorang berhadapan dengan kegelapan, tentunya dia akan kesulitan dalam mengarungi perjalanan mereka. Maka kata Rasulullah, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mughlim. Fa'ilah, fitnah-fitnah yang muncul ini seperti potongan-potongan malam hari yang gelap gulita. Maka kata Rasulullah, badiru bil a'mal, bergegaslah dan bergegaslah untuk beramal. Kenapa? Karena semakin banyak amal yang dia lakukan, maka Allah SWT akan memberikan cahaya bagi dia. Allah akan semakin memberikan hidayah sebagai dia. Dan ingat, semakin seorang cinta kepada Allah, Allah akan semakin lebih cinta kepada dia. Dan semakin Allah mencintai kepada seorang, Allah akan menjadi wali dia. Dan ketika Allah menjadi wali seorang, subhanallah, tidak akan ada kesedihan bagi seorang itu. Maka orang yang mendapatkan, atau orang yang telah Allah cintai, maka tidak akan ada kesedihan, tidak akan ada kegundah-gundahan, tidak akan ada stres, tidak akan ada depresi, tidak akan ada kehidupan yang begitu indah, tidak akan ada rasa takut, karena rasa takut hanya milik Allah, hanya untuk Allah SWT. Hidup dengan tenang, hidup dengan bahagia. Kenapa? Seperti yang Allah firmankan, ketika Allah mencintai seorang, Allah akan umumkan kepada malaikat, Allah akan umumkan kepada para malaikat, kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril akan umumkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit. Subhanallah, Allah akan sebarkan kebaikan ini kepada seluruh para malaikat. Dan antum lihat bagaimana bahagianya kalau nama kita disebut oleh Allah SWT, disebut di majlis yang paling mulia, majlis Allah SWT. Ini kebahagiaan bagi seorang muslim, kebahagiaan seorang yang bisa menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Maka kata Rasulullah, badiru bil a'mal, badir menimana bergegaslah dan bergegaslah. Badiru bil a'mal fitnan ka qita'il lailil mughlim, fitnah-fitnah yang seperti potongan malam hari yang gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, yang mana nanti akan ada seorang yang pada pagi harinya dalam keadaan beriman, maka wayumsi kafiran, pada sore harinya menjadi orang yang kafir. Wayumsi mu'minan wayusbihu kafiran, yang mana mereka pada pagi harinya dalam keadaan beriman, maka pada pagi hari pada sore harinya beriman, maka nanti pada pagi harinya mereka berkufur, mengkufuri Allah SWT. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, mereka adalah orang-orang yang menjual dunia dengan harga yang ada di dunia ini, dengan harga dunia, dengan kenikmatan yang fana. Subhanallah, teguran dari Rasulullah dan juga anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah seperti yang saya katakan, dengan fitnah yang berkaitan dengan agama ataupun fitnah yang berkaitan dengan dunia. Dan yang tahu, fitnah yang terbesar adalah ketika fitnah menimpa agama kita. Dan yang perlu anda ketahui, fitnah yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan langsung dengan ajaran kita, pertama kali fitnah yang menimpa kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah wafatnya siapa? Utsman bin Affan. Tambah lagi ketika terbongkarnya atau jebolnya pintu, yang mana dikatakan pintu ini sebagai penghadang. Ya, disabdakan oleh Rasulullah, pintu ini ada sebagai penghadang dan nanti akan jebol dan tidak akan kembali tertutup. Yaitu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan wafatnya Umar, kemudian juga dengan wafatnya Utsman, setelah itu antum lihat kelompok-kelompok ajaran sesat semakin banyak mulai bermunculan. Dan kita tahu bahwasanya hampir selama 34 tahun atau 35 tahun kaum muslimin dalam keadaan tenang, tidak pernah terjadi fitnah yang berkaitan langsung dalam masalah agama dari kalangan orang ahlul bidah. Tidak pernah ada orang ahlul bidah yang berani menampakkan dirinya atau membuat organisasi. Nah, mulai mereka membuat organisasi, bahkan mereka memiliki kekuatan, bahkan dengan terus terang mengumumkan perang. Jadi ketika wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terbunuhnya siapa? Utsman radhiyallahu anhu. Dan seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah, bahwasanya pengacau-pengacau atau juru-juru fitnah ini, awal mula mereka atau mereka itu adalah orang-orang yang hidup dari daerah timur. Disyaratkan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya yang sahih, kata beliau, ala innal fitnata hahuna yushiru ilal masyrik haythu min haythu yatla'u qarnu syaitan. Kata Rasulullah, ala ketahuilah bahwasanya fitnah akan muncul dari tempat sini, yushiru ilal masyrik, mengisyaratkan dari daerah timur, dari daerah yang mana muncul qarnu syaitan, tanduk syaitan, yaitu arah terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan tiga kali, hahuna, hahuna, hahuna, arah timur. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Fath, dalam kitab beliau, ketika menerangkan tentang maksud al-masyrik, kata beliau bahwasanya wa awwalul fitnah kana min qibalil masyrik. Bahwasanya fitnah yang pertama kali terjadi itu dari daerah timur al-masyrik. Fa kana dhalika sababan lil firqati bainal muslimin. Dan fitnah ini adalah sebagai sebab pertama yang akan memecah belah kaum muslimin. Wa dhalika mimma yuhibbuhu syaitan wa yafrahu bih. Dan ini adalah hal yang mana syaitan mencintai, yaitu perpecahan belah atau pertikaian ini adalah hal yang sangat dicintai oleh syaitan, dan dengan perpecahan inilah syaitan merasa bangga dan merasa menang kepada kaum muslimin. Kemudian juga Al-Khattabi mengatakan, najidu min jihadil masyriq, kita mendapatkan dari daerah timur, yaitu daerah timur kota Madinah, yaitu timur dari daerah Madinah, timurnya kota Madinah yaitu dari daerah Iraq. Jadi yang dimaksudkan kota timur atau daerah timur adalah dari kota Iraq. Daerah mana? Irak. Dan sekitarnya. Daerah Irak dan sekitarnya. Jadi Rasulullah ketika hidup di Madinah, kata Rasulullah bahwasanya fitnah akan terjadi di daerah timur. Timurnya kota Madinah, setelah kota Madinah, nanti kalau enggak salah kota Ar'ar. Kemudian nanti setelah Ar'ar nanti baru masuk ke daerah kota Irak. Nah, kota inilah sebagai sumber fitnah pertama yang akan menimpa kaum muslimin. Apalagi kalau kita masuk ke daerah kotaku, Kufah. Kota Kufah, kota yang di daerah timur juga, ini ada sebagai sumber fitnah yang besar sekali yang menimpa kaum muslimin. Bahkan kalau kita lihat, segala bentuk kesesatan awal mulanya muncul dari daerah Kufah, dari daerah timuran. Kita lihat pertama kali umumnya orang-orang Khawarij yang membunuh Utsman. Yang membunuh Utsman mereka adalah dari orang-orang dari kalangan orang Rawafid. Dan Rawafid muncul pertama di mana? di daerah Irak, daerah timur. Orang-orang Khawarij muncul juga dari daerah timur, dan juga kelompok yang lainnya muncul dari daerah timur, kota Kufah dan yang lainnya sekeliling kota Irak atau yang ada di sekitarnya. Kalau kita lihat secara sejarah, semuanya dari Khawarij, Syiah, Batiniyah, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya muncul dari arah kota timur. Makanya fitnah yang pertama yang menimpa kaum muslimin seperti yang disyaratkan Rasulullah adalah muncul dari arah timur, dan fitnahnya mempunyai pengaruh yang begitu besar kepada kaum muslimin, dan itu pun nampak, dan itu kita rasakan pula pada masa kita sekarang ini. Dan bahkan pula fitnah sekarang ini yang dimunculkan oleh orang-orang Irak pun kita rasakan. Kota mana? Irak, Baghdad, dengan pemimpinnya siapa? Saddam Hussein. Itu pun kita lihat fitnah yang subhanallah, yang berusaha sampai sekarang mereka berusaha untuk menguasai kota suci, yaitu kota Makkah dan Madinah. Orang-orang Irak mereka mempunyai keinginan untuk berusaha untuk menguasai kota Makkah dan kota Madinah. Itu orang Irak, tempat pusatnya munculnya fitnah. Bahkan sampai-sampai Dajjal la'natullah alaih muncul dari mana? Khurasan. Khurasan di mana? Di daerah timur, kota Irak. Itu Dajjal muncul dari kota Khurasan. Kota Khurasan di daerah Irak. Jadi bukan seperti yang dikatakan Muhammad Isa Dawud. Kata Muhammad Isa Dawud munculnya dari mana? Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda. Ada satu kitab, pernah baca ya, terjemahan yang disebarluaskan oleh Pustaka Hidayah kalau tidak salah, karangan Muhammad Isa Dawud, yang bertujuan judulnya Dajjal muncul dari segitiga Bermuda, katanya. Bukan Bermuda, Bermuda. Pemikiran yang keluar dari pemahaman salaf. Kalau salaf meyakini bahwasanya Dajjal itu dari daerah mana? Khurasan. Jadi kalau antum melihat pemikiran Muhammad Isa Dawud, dia berusaha untuk mencocokkan, berusaha disatukan pemikiran antara orang-orang barat atau kenyataan yang ada, yang hal ilmiah menurut mereka, dengan hadis-hadis yang ada. Contohnya umumnya daerah segitiga Bermuda, mereka dengan tafsiran yang begitu, menurut mereka bahwa segitiga Bermuda ada tempat yang mana di situ banyak terjadi musibah, banyak terjadi menurut pemikiran mereka. Dengan cocok-cocokan kemudian diambil hadis, kemudian disatukan. Jadi berusaha untuk menggabungkan pemikiran khalaf dengan hadis-hadis yang ada. Jadi yang dilakukan oleh Muhammad Isa Dawud. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh Isa Dawud. Apalagi ini berkaitan dengan masalah akidah. Makanya hati-hati. Saya peringatkan kepada saudara-saudara semuanya, jangan sampai membaca kitab itu. Tidak perlu membaca kitab itu. Yang itu membaca kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitabnya para ulama salaf. Apalagi sekarang lebih ngerinya lagi, buku yang Dialog Jin dan Muslim itu beredar luas. Isinya kacau balau. Antum tinggalkan, jangan antum dengar itu. Makanya kalau ada yang jual, jangan, kembalikan ya, tidak perlu dijual. Ini fitnah daerah timur atau daerah Irak. Lebih pasnya lagi mungkin daerah Kufah. Akhwani wa akhwati fillah, mungkin juga kita perlu tahu kalau saat ini tadi muncul fitnah-fitnah yang ada, maka bagaimana jalannya untuk mengatasi fitnah-fitnah yang ada. Maka sekali lagi seperti yang disabdakan Rasulullah, jalan keluar yang paling mulia dan paling selamat, dan memang tidak ada jalan yang lainnya lagi, yaitu talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Qultu fa in lam yakul lahum jama'ah wa la imam, qala fa'tazil tilka al-furaq kullaha walau an ta'udda bi asli syajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta 'ala dhalik. Ini jalan keluar yang dinasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau hendaklah berpegang teguh beriltizam dengan jama'atul muslimin dan imam mereka. Kalau seandainya enggak ada jamaah dalam artian khilafah, Maka hendaknya kalau seandainya ada golongan, engkau tinggalkan semua golongan-golongan yang ada. Walaupun engkau harus menggigit dengan akar pohon, sampai pun mati harus menemui kamu. Hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Sampai kalau seandainya mati menjemputmu, maka hendaknya engkau dalam keadaan demikian. Ikhwani wa akhwati fillah, Tuhan juga diterangkan bahwasanya hendaknya atau jalan yang paling selamat adalah kita berjalan kepada jalannya ma ana alaihi yaum wa ashabi. Itu jalan yang paling selamat. Hendaknya benar-benar kita kembalikan kehidupan kita kepada Al-Qur'an wa Sunnah. Hendaknya benar-benar Al-Qur'an wa Sunnah sebagai timbangan. Tidaklah sekecil apapun yang kita lakukan,